بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kesempatan yang berbahagia malam hari ini kita kembali untuk duduk bersama mempelajari dari apa yang berada di atasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan al-jamaah wahyal haq, berpegang dengan al-haq. Kita sangat butuh sekali untuk mengetahui apa saja yang berada di atasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari setiap sisinya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah jalan yang benar, Shirath al-Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan menuju ke surga. Itulah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kebutuhan kita untuk mengetahui perkara-perkara yang Ahlus Sunnah berada di atasnya ini adalah hajatun masatun, kebutuhan yang sangat mendesak. Baik itu dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Maka kita sangat butuh untuk mengetahui apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yakini. Dalam masalah akidah, keyakinan, keimanan. Begitu pula dalam masalah manhaj. Bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari setiap sisinya. Manhaj di dalam dia bermuamalah dengan ulatul umur, pemerintah. Bagaimana mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika terkait dengan hubungannya dengan pemerintah. Manhaj di dalam berakidah supaya selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah akidah. Kita pun berusaha untuk berada di atasnya. Apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya. Dan semuanya barakallahu fikum jami'an itu sudah dijelaskan, sudah diamalkan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, termasuk dalam perkara adab, akhlak. Kita pun harus meniru dengan mereka, sehingga tidak cukup ikhwah kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun adab dan akhlaknya tidak seperti apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya. Harus berimbang yang demikian ini. Semuanya. Semuanya. Wabillahi taufiq. Ikhwani fid din, hafidhuni wa hafidhukumullah. Ahlussunnah wal Jamaah yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Ahlussunnah wal Jamaah yad'un, mengajak, menyeru, ila makarimil akhlak, kepada makarimil akhlak, wa mahasinil a'mal, kepada mahasinil a'mal. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah lafaz ini. Ahlussunnah menyerukan yang pertama untuk makarimil akhlak. Yang kedua, mahasinil a'mal. Apa maksud dari makarimil akhlak yang diserukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Makarim ini maknanya adalah atoyibuha, yang paling bagusnya. Yang paling bagusnya, yang paling toyibnya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kepada yang paling bagusnya dari akhlak. Tidak hanya sekedar bagus ikhwah, tapi yang paling bagusnya. Diseru kepada yang paling bagusnya dari akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah jamak dari khulqin. Bentuk jamak dari khulqin. Yang mana ini merupakan suratul batinah fil insan. Gambaran batinnya yang ada pada seseorang. Jadi akhlaknya muncul di situ, itu gambaran yang ada pada batin. Berupa perkara-perkara seperti sajaya, keberanian. Ini termasuk bagian dari akhlak. Keberanian itu termasuk bagian dari apa? Akhlak. Karena orang yang berani karena memang memiliki jiwa yang tangguh. Sehingga berani. Siap untuk menghadapi resiko. Karena semua orang itu ketika dia berakhlak yang nanti dikatakan dengan istilah mahasinil a'mal, yang diserukan yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena mahasinil a'mal ini adalah yata'allaqu bil jawari, paling bagusnya dari amalan itu terkait dengan fisiknya, anggota badannya, yang nanti ia akan melaksanakan jenis-jenis ibadah dan yang seterusnya, ini butuh keberanian untuk mengamalkannya. Terlebih ketika dia berada di tempat, lingkungan yang tidak selaras dengan sunnah. Nah, sehingga sajaya ini adalah termasuk bagian akhlak yang baik. Ahlussunnah wal Jamaah menyeru kepada tabai', tabiat-tabiat, ya, yang itu merupakan tabiat yang sesuai dengan syariat. Fahum yad'una ila ayyakunal insan sariratuhu karimah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengajak agar manusia menjadikan sirahnya dia, perjalanannya dia adalah perjalanan yang karimah, yang mulia. Fayuhibbul karam, yang mana seorang itu mestinya atau jiwanya untuk mencintai kepada Al-Karam, kemuliaan, kedermawanan, wasyaja'ah, keberanian, watajamul minan nas, dan dia itu bisa tajamul dari manusia. Tajamul dengan manusia itu membuat indah. Membuat indah dari manusia. Wasabar, bersabar, wa ayulaqiyal nasa biwajhi talaq, menjumpai manusia dengan wajah yang berseri, wasadil munsyarih, lapang dada, wa nafsil mutmainnah, jiwa yang tenang. Kullu hadhihi min makarimil akhlaq, ini semuanya adalah termasuk yang paling bagusnya dari akhlak, dari tabiat, dari bentuk batinnya seseorang. Khani fidin, ini diseru oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus betul-betul kita tampakkan yang demikian. Sifat-sifat untuk dia memiliki kesabaran ketika berjumpa dengan manusia dalam keadaan wajah yang berseri, memiliki lapang dada, memiliki ketenangan jiwa. Ini ketika digunakan untuk seorang bermuamalah, untuk bergaul, ini akan menjadi keindahan. Orang itu akan tertarik, ikhwah, dengan mahasinil a'mal yang ia lakukan dengan anggota badannya. Ini jangan sampai kita tidak terhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia ini. Terlebih ketika seseorang sudah mengetahui bahwasanya si fulan adalah orang yang nampak di dalam beragama. Atau kalau kita bilang sudah mengaji. Sengaji jadi ikhwan. Ya. Itu jangan sampai kita tidak mengamalkan apa yang diseru oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berupa akhlak yang mulia. Ya. Nah, coba kalau antum bertemu seseorang kok tidak biwajhi taliqin, dengan wajah yang berseri. Kebalikan dari wajah berseri itu wajah yang ya, apa namanya, muka masam ya. Ini subhanallah, itu efeknya tidak ke antum saja, tapi justru efeknya kepada kengkong ngaji jadi kaya. Akhirnya tanpa disadari itu membuat takut orang untuk belajar agama. Karena kan kalau belajar agama nanti orangnya jadi kayak gitu cetakannya. Dan ini kan keliru. Kesimpulannya itu kesimpulan yang keliru. Padahal dulu mungkin ketika dia belum mengaji kayak gitu gak jadi masalah. Mungkin kebiasaan dia ketika belum ngaji seperti itu. Diam aja kalau ketemu orang. Subhanallah. Lah begitu ngaji, karena kelakuannya biasa ketemu orang diam saja kan masih dipraktekkan. Bukannya ngaji dia terus bisa mengamalkan, tapi melanggengkan caranya. Itu yang jadi masalah adalah pengajiannya. Iya. Dulu gak ada masalah, sekarang jadi masalah. Oleh sebab yang demikian, ikhwah. Ya. Siapa saja di antara kita, amalkan ketika ketemu orang itu dengan wajah yang berseri. Afsus salam, tebarkan salam. Ya. Supaya betul-betul nanti semarak. Lingkungan itu ketika sudah tersebar salam itu semarak. Iya, betul. Dulu, Masya Allah ya, kita ada pondok, alhamdulillah, kita jelaskan untuk afsus salam, dipraktekkan oleh anak-anak ke lingkungan. Sehingga menjadi biasa ketika ketemu orang, mengucapkan salam. Enggak kaku, enggak kelu. Tapi ketika lingkungan yang belum terbiasa, ya memang agak berat. Ya, jadi, amalkan hadis ini. Afsus salam, benakum. Sebarkan salam di antara kalian. Di antara kalian kaum muslimin tebarkan salam. Ketemu. Ya. Mungkin kadang sesama ikhwan saja ketemu diam aja. Ya. Enggak sama ikhwan ya. Sama ikhwan ketemu juga kadang diam aja. Enggak salam, enggak apa. Itu sebetulnya membahayakan. Jadilah orang yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam. Karena itu yang terbaiknya. Yang paling baik di antara orang ketika dua orang bertemu, itu adalah yang mendahului dengan salam. Mendahului dengan sapa. Mendahului dengan senyum. Jangan jaim. Ya. Apa jaim itu? Jaga image. Ya, pokoknya orang saya ustaz yang menang baik. Takoni ya. Jawab artokoni menang baik. Enggak. Itu justru malah ngajari murid yang kayak gitu namanya. Ngajari murid tidak baik. Itu gak dibutuhkan pendidikannya demikian. Dibutuhkan itu adalah, oh ustaznya seperti itu ya. Maka akan ditiru kebaikannya. Sama antum juga ustaz ini. Jangan disangka antum gak ustaz. Ustaz antum di rumah masing-masing. Ya, itu ajari anak-anaknya dengan cara yang baik. Nanti di lingkungan juga akan menjadi percontohan. Akan menjadi percontohan, ikhwah. Ya. Maka ketahuilah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak kepada makarimil akhlak. Dengan lapang dada. Dahulukan dengan lapang dada bagi diri kita. Karena nanti akan dihadapi itu suatu perkara yang akan menjadikan sebab dada itu sempit. Yang akan dihadapi nanti perkara-perkara yang banyak akan menjadikan sebab dada itu apa? Sempit. Maka kita harus menjadi orang yang sodr. Ribahus sodr. Ya, atau sodrin munsyarih. Dada yang lapang. Masya Allah ya, kalau melihat keadaan-keadaan. Saya kasih contoh ya. Kalian berpapasan dengan ikhwan kok. Salah satu ikhwan menang baik. Coba apa yang terjadi gejolak dalam hati kalian. Banyak pertanyaan. Bisa pertanyaan positif, bisa pertanyaan negatif. Itu yang muncul. Yang muncul. Rata-rata orang menilainya yang nilai ke arah negatif. Ada apa dia? Kok seperti itu dengan saya? Oh, jadi pikiran. Ya, mungkin bisa menaikkan suhu tensinya. Karena sebab berat memikirnya. Lah, ketika antum memiliki lapang dada, itu akan menafsirkan yang baik-baik saja. Sehingga gak jadi berat pikiran. Taruhlah dia adalah orang yang tidak memiliki kebiasaan menegur sapa misalnya. Ketika ketemu dia, kok antum gak disapa misalnya. Ya udah tafsirkan dengan tafsir yang baik. Mungkin dia lagi tergesa-gesa sehingga gak konsentrasi melihat siapa yang ada di samping dan depannya. Atau mungkin jadi dia lagi memikirkan sesuatu sehingga gak ngeh dengan siapa yang di depan dan sampingnya. Tafsirkan yang demikian ini. Jangan ke negatif. Ya, jangan ke yang negatif. Atau kalau kita memang sudah tahu ini wataknya dia seperti itu. Ya udah dia wataknya kayak gitu. Tidak usah diambil perasaan. Itu untuk lapang dada. Nah, bagaimana untuk merubah kelakuan orang yang semacam ini? Kan penting kan? Bukan dibiarkan saja. Ajak untuk mengaji. Supaya dia bersosialisasi. Dan subhanallah, kadang itu ada ikhwannya kayak gitu. Gak ada masalah, tapi memang tabiatnya kayak gitu. Tabiatnya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Lah, itu yang membahayakan di lingkungan yang semacam ini. Mungkin kita bisa menafsirkan yang positif, sementara lingkungan tidak bisa menafsirkannya. Lah, itu yang ya serah dikhawatirkan. Apalagi ketika sudah ada pondok, biasanya kan ada pendatang-pendatang karena anaknya belajar di situ. Itu kalau tidak terkondisikan ikhwan-ikhwan yang ada di situ dengan ilmu-ilmu yang semacam ini, itu nanti dia berlalunya cuek, berlalu cuek. Itu yang menjadi, yang kena imbas nanti adalah pondoknya. Atau orang-orang lokal lah bahasanya ya. Penduduk-penduduk asli itu kena imbasnya. Lah, oleh sebab yang demikian, kebutuhan untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang semacam ini yang diajarkan oleh sunnah wal jamaah, itu perkara yang penting pula. Jadi tidak hanya akidahnya saja, ikhwah. Tidak hanya bagaimana semangat ibadahnya saja, ikhwah. Tapi ini juga termasuk bagian dari ibadah. Termasuk dari apa? Ibadah. Wabillahi taufik. Lah, mogok ya. Jadi, kita semuanya berusaha menjadi orang yang bisa mengajak dengan akhlak yang baik. Jadi, akhlak yang baik itu akan menjadi pengaruh yang besar untuk daya tarik seseorang untuk bisa mengaji. Oh, kalau belajar di sana, anak-anaknya kok jadi bagus. Mau salam. Ya. Itu akan menjadi daya tarik. Kalau berangkat ke masjid juga disiplin. Itu jadi daya tarik. Tapi kalau ngaji di sana kok jadi petakilan. Orangnya pada gak mau. Ya gak jadi petakilan, menjadi gak sopan. Ditanya gak bisa. Agak ungguh misalnya. Nah ini problem. Yang harus dipecahkan. Sehingga kewajiban bagi orang tua itu didik anak-anak dengan baik. Sebelum mendidik anak dengan baik, didik dulu dirinya sebagai orang tua. Wong itu untuk teladan. Coba nuwun sewu. Antum boncengin anak. Ketemu papasan dengan orang, degik saja kayak gini misalnya. Itu secara tidak langsung, anak tuh lagi belajar sama orang tuanya. Coba ketika lagi naik motor, ada orang, assalamualaikum misalnya. Anak dengar, oh kayak gitu caranya bertemu dengan orang. Besok anak akan praktek. Jadi kalau anak misalnya tidak karu-karuan, itu jangan disalahkan pondok atau gurunya dulu, orang tuanya dulu. Ya. Andil yang paling besar kan siapa? Orang tua. Subhanallah, ini yang kadang ya, di pondok yang disalahkan apa? Pondoknya jadinya. Ini satu perkara yang sudah dialami kayak gitu. Sudah dialami bagaimana mengantisipasi ini. Ya orang tua dulu yang mestinya harus ya disuruh belajar. Karena yang namanya kacang itu tidak jauh dari apa? Lanjarannya ya. Ya. Melekat sekali. Masa kacangnya di sini, lanjarannya di sini? Ya enggak lah. Ya kacang ikut lanjarannya itu. Nah. Wabillahi taufik. Khani fiddin, akhwati fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Demikian juga nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ini termasuk bagian dari akhlak yang baik. Gak gerasa gerusu. Ta'ani penuh dengan kehati-hatian. Tidak gampang untuk menyimpulkan. Dia penuh dengan perkara yang baik cara menelitinya. Cara berkesimpulan. Ini akibat dari jiwa yang tenang. Gak gerasa gerusu. Ya kalau bahasa kita betul-betul tertata dengan baik. Gak ceplas-ceplos. Itu menunjukkan ketenangan jiwanya. Ya. Makanya ikhwah. Kita tuh harus pandai-pandai untuk menenangkan jiwa. Karena ketika disemprot itu kan emosinya luar biasa. Inginnya tuh membalas kontan. Itu menunjukkan jiwanya gak tenang. Gitu. Ya, misalnya tiba-tiba ada orang bertanya. Kamu ya yang mewajibkan celana cingkrang ya? Itu kan bikin emosi juga bahasa kayak gitu. Aduh, insya Allah. Seprot saja bilang kayak gitu. Nah, ini kita harus bisa menata jiwa yang demikian ini. Kamu ya yang kayak gini ya lah. Kalau gak kamu-kamu kayak gini kan gak sopan bener ini orang sudah. Maka butuh untuk jawaban yang baik. Nah itu dari ketenangan jiwa dulu. Nah kita latih yang demikian di keluarga sendiri. Ya mungkin anak-anak bikin emosi, ucapan bikin emosi kan sangat sangat mungkin, sangat mungkin. Kita capek, istri bilang kayak gini langsung emosi, langsung seblak saja jawabannya. Jangan, tenang jiwa, tenangkan jiwa dulu. Makanya ketika kita mendengar ucapan-ucapannya demikian itu, coba diem 1 menit saja dulu. Diem, jangan langsung jawab. 1 menit untuk menenangkan jiwa, baru jawab. Itu nanti hasilnya akan beda. Dengan ngomong langsung dijawab. Akan tertata dulu. Bahasa yang akan dikontrol, akan dikeluarkan itu betul-betul terkontrol. Anak kita bilang kayak gini, kayak gini, kayak gitu misalnya. Diam dulu, jangan langsung dijawab. Biar nanti tertata untuk berbicaranya. Kadang ikhwah, kadang. Guru mungkin, karena murid-muridnya tidak karu-karuan, saatnya belajar, pertakilan suruh duduk. Nah kalau habis pertakilan, duduk mau belajar kan macam-macam aromanya ya. Ya enggak, apalagi habis main bola, gitu. Dah. Terus, ada ustadz pada masuk, baru duduk, aduh, aromanya sudah agak keruan-keruan. Itu kalau kita emosi, itu bisa bicara apa saja di situ. Ya, sudah agak disiplin, kotor, lusuh, baunya agak keruan-keruan. Nah, coba kalau anak sampai diomong sesuatu yang enggak baik, ke satu sudah tersinggung. Guru enggak ada manfaatnya bilang kayak gitu. Yang kedua, paling tidak nanti dia akan cerita sama orang tuanya. Saya dibilangin kayak gini sama ustaz. Bagaimana rasanya orang tua yang punya anak ketika anaknya digituin? Pasti akan menyalahkan ustaznya. Apa gak ada bahasa yang lebih indah? Kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini makanya ketika kita mengalami kasus yang itu akan membangkitkan emosi, diam. Baru bicara. Tenangkan dulu lah, butuh waktu 1 menit sudah. Diam saja dulu. Nanti anak-anak juga pada ketakutan kan kalau saja diam, ketakutan. Ah, baru kita bicara dengan tertata, dengan baik. Paham ya, Pak? Ya, kalian nih. Jadi, ini perkara-perkara yang semacam ini adalah bentuk dari batin seseorang. Surah al-batina fil insan. Untuk ketenangan jiwa nanti napak di situ. Wabillahi taufiq. Jadi kalau orang yang emosian udah langsung keluar apa saja. Nah itu bentuk batinnya kayak gitu. Nah, walaupun mungkin nanti bisa berhenti mengendalikan diri, beristighfar. Tapi itu kenyataannya kayak gitu. Paham ya? Nah, makanya akhlak itu butuh dilatih. Dengan ilmu yang sudah didapati, dipraktikkan, tidak hanya sekedar teori. Nah sekarang apalah fungsinya seorang menghafal akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo, hanya sekedar ilmu, bahkan untuk menyebutkan perawi hadis ini pun dia sanggup. Ya. Untuk sampai menunjukkan kalau hadis yang demikian ini sampai tingkatan yang sahih misalnya. Mungkin secara ilmu, riwayat pintar. Tapi secara pengamalan kok tidak ada. Itu bagaimana ya, Wah? Hah? Bagaimana ini kalau sebatam ini? Kan menunjukkan bahwasanya ilmu itu hanya sekedar hiasan di lisan saja. Itu yang namanya alimul lisan, alim di lisan saja. Tapi ternyata pemraktekan ahsanum khuluqo ini tidak nampak. Sehingga ilmu itu bukan hanya sebatas banyaknya riwayat yang ia kuasai. Tapi apa yang diamalkan? Apa yang diamalkan itu? Wabillahi taufiq. Yang kedua yang diserukan oleh sunnah wal jamaah adalah mahasinil a'mal. Ini adalah yang terkait dengan jawari. Kalau tadi akhlak terkait dengan batin. Wa yashmulul a'mal ta'abudiyah. Ini mencakup amalan-amalan yang bersifat peribadatan. wal amal ghairu ta'budiyah, dan amalan-amalan yang tidak terkait dengan peribadatan seperti jual beli, itu enggak ada kaitannya dengan peribadatan. Ya, wal ijarah, sewa menyewa. Ya. Ini semuanya tentang masalah jual beli, sewa menyewa. Ahlussunnah wal jamaah itu menyeru manusia untuk al-sidqi wa nushi. Untuk jujur, untuk saling menasihati, supaya ini bisa mendatangkan pahala. Jelas ya? Nah, ketika seorang benar, jujur di dalam jual beli, karena dia tahu dilarang berdusta, dia harus jujur supaya jual belinya menjadi berkah. Nah, ini semua barakallahu fikum jami'an adalah termasuk perkara yang diserukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk mahasinil amal, paling bagusnya dari amalan. Kalau terkait dengan ibadah, iya, dia harus betul-betul paling bagusnya dalam melaksanakan ibadah. Terkait yang bukan ibadah, dia akan amalkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat. Seperti jual beli, sewa menyewa. Dan terus melihat aturan-aturan yang ada. Nah, karena ini semuanya adalah bentuk dari amalan batin yang tadi awalnya adalah akhlak. Jujur, munculnya kejujuran dipraktekkan dalam jual beli itu karena memang batinnya itu yang benar. Dia memiliki akhlak yang baik berupa as-sidq, jujur. Sehingga muamalahnya pun menjadi muamalah yang jujur, yang betul-betul benar. Ya. Bukan basa-basi, bukan. Wabillahi taufiq. Khairi fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah menyeru untuk tajannub, menjauhi al-kadzib, dusta, wal khianah, khianat. Nah. Barakallahu fikum jami'an. Ini Ahlussunnah wal Jamaah menyeru yang demikian. Hal-hal yang itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam kerendahan di dunia ataupun kerendahan di akhirat, itu Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan, menyeru untuk dijauhi. Untuk dijauhi. Sehingga Ahlussunnah wa ya'taqidun, meyakini makna yang ada pada sabda Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Ya. Jadi mari ikhwah kita berusaha untuk membaguskan akhlak kita ini. Ya. Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin menyebutkan ketika membawakan hadis ini, hadal hadis yang bagi ayyakuna daiman nusba ainaihil mu'min. Hadis ini seharusnya untuk dijadikan senantiasa terpampang di kedua mata seorang mukmin. Untuk selalu ada di depannya. Yani akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Bagus akhlaknya ma Allah, bersama Allah, wa ma'ibadillah, dan bagus akhlaknya bersama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan kita itu hanya ada dua saja, ikhwah. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini harus kita perbaiki. Amma husnul khulqi ma Allah, adapun bagusnya akhlak bersama Allah, fa antu talaqqa, maka hendaknya engkau untuk menerima awamiruhu, perintah-perintahnya, bil qabul wal iz'an wal insyirah, ketika perintah-perintah Allah sampai kepada kalian, hendaknya kalian itu untuk qabul, untuk menerima. Iza'an, untuk tunduk. Wal insyirah, dan lapang dada. Menerima, tunduk, dan lapang dada. Tidak ada keberatan. Wa'adamul malal, dan tidak ada kemalasan. Wadzajar, dan terasa sempit. Ini akhlak ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dihadapkan dengan perintah-perintah-Nya? Apakah ketika datang perintah-perintah-Nya dia menerima, tunduk dan lapang dada? Ya, karena ini perkara yang menunjukkan benarnya iman dia terhadap perintah tadi. Karena orang yang tidak memiliki iman yang benar, mungkin dia mengamalkan, tapi terasa di dalam hatinya itu sempit. Ya. Wah. Ya, karena dia mengerjakannya karena suatu keterpaksaan. Mungkin dia seorang yang bekerja di lingkungan, ya, yang di situ harus menutup aurat, misalnya perempuan, ya misalnya. Ternyata dia itu menutup aurat. Tapi kan saking terpaksanya karena demi pekerjaan. Kalau enggak nanti dikeluarin. Ini kan dia mengamalkan syariat menutup aurat. Namun tidak ada insyirah, kelapangan. Iza'an, ketundukan. Al-qabul, menerima. Tapi yang ada malal. Kebosanan. Wadajar. Kesempitan. Sehingga nanti ketika sudah gak kerja di situ, ya merdeka. Merdeka. Lalu gak bagus akhlaknya dengan Allah. Dia main-main dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini terkait dengan ketika datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintah yang sifatnya untuk dikerjakan atau perintah yang sifatnya untuk ditinggalkan. Itu kita harus qabul, iz'an, wal insyirah. Ya, menerima, tunduk, dan lapang dada. Ya. Ini untuk benarnya dia di dalam bermuamalah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak, beradab dengan Allah. Ya, sekarang ada perintah Allah. Kemudian dia tidak menerima perintah tadi. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Apa ini mau dikatakan orang yang sopan? Berakhlak, beradab dengan Allah. Enggak dikatakan sopan. Wong semua yang ia miliki itu adalah dikasih. Ya, dikasih Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah. Di saat Allah memerintah kok dia tidak tunaikan perintahnya. Jelas ini dikatakan orang yang tidak memiliki apa? Adab. Tidak bagus dia di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, terkait dengan awamir. Yang kedua, terkait dengan ahkamul kauniyah. Bagaimana seorang itu ketika mendapatkan, ya, hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum kaun. Hukum-hukum yang terkait dengan alam ini. Yang Allah Ta'ala katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ia mendapatkan sesuatu yang ia tidak suka. Karena Allah tentukan untuknya perkara yang jiwa itu tidak suka. Maka hendaknya seorang ketika mendapatkan yang demikian untuk tetap berakhlak kepada Allah bisabri war ridha. Dengan sabar dan ridho. Mendapatkan sakit. Maka bagaimana ketika ia mendapatkan sakit? Ucapan yang akan ia terucap itu apa? Maka dia sabar dan ridho dengan sakit tadi. Itu namanya orang yang berakhlak. Dengan akhlak yang baik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus selalu diingat oleh kita. Karena perjalanan kita hidup itu enggak terlepas dari ini. Kalau enggak perintah, ya enggak. Kalau enggak, ya larangan. Kalau tidak mendapatkan musibah, berarti mendapatkan apa? Kenikmatan. Kalau mendapatkan kenikmatan, ya, orang juga harus bersabar dengan nikmat Allah. Harus betul-betul gunakan nikmat tersebut untuk perkara yang khair, perkara yang baik. Dia bersabar dengan nikmat tadi. Salurkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, maka yang demikian inilah yang dikatakan husnul khuluq ma'allah. Bagusnya perangai bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Amma husnul khuluqi ma'al khalqi. Adapun berperangai baik bersama makhluk, hamba-hamba Allah, huwa badlun nada. Ulama sebutkan, yang pertama adalah badlun nada. Mencurahkan segenap kemampuan. Apa yang Allah anugerahkan pada dirinya itu adalah untuk kebaikan yang lainnya pula. Bukan dinikmati untuk dirinya saja. Itu namanya badlun nada. Allah beri ilmu, ilmunya ia sebar. Allah beri tenaga, tenaganya untuk kebaikan yang lainnya. Allah beri ia harta, hartanya untuk kemaslahatan yang lainnya pula. Itu namanya badlun nada. Tidak merasa bahwasanya yang diberikan Allah itu adalah miliknya. Dia rasanya titipan saja. Jelas ya? Makanya dia tidak akan berbangga dengan titipan. Masa orang gaya dengan titipan? Paham ya? Dititipi misalnya, mas saya mau ke Jakarta titip motor ya? Motor ninja lah, taruhlah kayak gitu kan bagus. Sama kalian buat gaya-gaya kemana-mana. Begitu titipannya diambil, bagaimana? Malu kan jadinya. Ya, kalau kita merasa seperti itu, apa yang ada pada diri kita itu adalah semuanya titipan, maka kita akan lebih mudah untuk badlun nada. Gak merasa berat, gak merasa terbebani. Ya, ya kan titipan. Yang semua ada pada kita itu titipan. Wah, jelas ya. Maka jangan sok gaya dengan titipan Allah. Pernah gaya enggak dengan titipan Allah? Apa maksudnya gaya? Gaya sehingga dia menjatuhkan orang, merendahkan orang. Jaim lah, jadi kayak gitu lah. Jaga apa? Image. Padahal itu semuanya titipan ya. Seseorang yang dikasih paras yang gagah, itu titipan. Jangan buat gaya itu. Jangan buat gaya. Coba aja kalau diambil paras yang baiknya itu. Diambil oleh Allah. Lalu Allah untuk mengambil mudah-mudah aja kok. Gak ada kesulitan sama sekali. Ya benda. Orang tadinya kalau senyum itu bikin menarik luar biasa. Karena giginya rajin. Misalnya. Ya. Mudah bagi Allah untuk merontokkan giginya. Ya benda. Tanya sangat mudah sekali. Tentunya dengan sebab. Tentu dengan apa? Sebab. Makanya tidak usah gaya dengan apa yang itu semuanya titipan. Buk diambil. Ya. Kalau diambil gimana lagi sudah? Ya biasa-biasa saja. Supaya apa tadi ikhwah? Untuk badlun nada. Karena itu termasuk perkara yang baik. Wa kaful adha. Yang kedua adalah kaful adha. Menahan dari mengganggu. Ya, menahan gangguan. Karena barakallahu fikum jami'an, yang namanya orang itu punya potensi untuk melakukan azza, menyakiti, mengganggu. Itu sangat-sangat punya potensi. Ya. Kalian naik motor hujan. Ya, hujan, ini orang pada ngiyup. Kalian bawa motor misalnya. Karena bawa mantol, jalan aja. Ini orang lagi pada ngiyup. Di situ ada kembang-kembang air. Gospol di situ. Ya. Ini yang pada kena cipratan air. Sok itu enggak? Nah, ingat ini. Berarti kalian itu membuat gangguan. Enggak boleh. Enggak ada yang mendoakan kebaikan, saya yakinlah. Yang kena air tadi itu. Oh, mudah-mudahan gembes kayak gitu. Repot lagi kalau betul-betul gembes, ya. Gembes, pas terang, orang pada jalan kalian nuntun. Selip dari pinggirnya. Rasanya gimana ini? Ya, betul-betul luar biasa. Makanya kaful adza, sekecil itu pun harus kita mikir. Sekecil itu pun kita harus berpikir. Jadi apa yang akan kita perbuat, yang akan kita lakukan, jangan sampai itu mendatangkan azab. Ucapan-ucapan kita juga jaga dengan baik, jangan sampai itu menjadikan azab, menyakiti yang lainnya. Itu namanya husnul khuluq. Husnul khuluq. Kalian nyetel pengajian keras-keras banget misalnya, niatannya supaya tetangga pada dengar. Biar pada dengar. Kalau pada dengar kan jadi punya ilmu, kan kayak gitu. Punya ilmu kan jadi gak terlalu berlebihan di dalam gak sukanya. Itu bukan langkah yang benar yang demikian. Tujuan baik itu gak mesti hasilnya apa? Baik. Karena caranya sudah gak benar. Caranya gak benar. Loh, apa semuanya itu akan merasa seperti yang antum pikir? Kan begitu. Bisa jadi malah batu yang datang. Dilempar rumahnya. Dan itu harus diperhatikan oleh kita. Kaful adza itu luar biasa. Nah, suara-suara bising. Makanya kalau punya knalpot yang sudah berisik itu, kalau bisa ganti. Wah. Kan mungkin potnya, knalpotnya sudah, dalamnya sudah bosok ya. Suaranya kan kencang banget. Kalau kalian gak kuat nuntun dari gang sana sampai rumah, karena terganggu dengan suaranya, akhirnya dia tuntun, ganti knalpotnya. Kan itu berisik luar biasa itu. Itu menjadikan kasus itu bisa jadi demikian. Sekarang apa-apa bisa dijadikan apa? Kasus. Jangan malah knalpot sudah bagus-bagus diganti yang kenceng. Nah ini, hati-hati ya kak ya. Karena lingkungan itu bukan tempat untuk balapan. Beda kalau sudah di sirkuit. Mau sekenceng apapun karena memang itu sudah lingkungan untuk balapan. Orang yang di situ sudah mempersiapkan telinganya dengan penutup. Nah sekarang apa orang harus dikasih penutup telinga ketika motornya kalian digaspol dengan suara kenceng. Ya kan gak ada persiapan. Oh itu si Fulan mau datang, tutup dulu. Ya enggak. Itu namanya azza, menyakiti. Jangan kita itu bersenang-senang di atas kesakitan orang, ikhwan. Tidak dibenarkan yang demikian. Itu bukan akhlak yang baik. Sehingga berpikir ya, sebelum kita bertindak itu berpikir. Ini akan mendatangkan azza atau tidak. Mengganggu atau tidak. Kaful azza itu luar biasa. Kita punya pohon yang rantingnya sudah apa, ikhwan? Sudah menerjang batas, itu harus berpikir keras di situ. Kalau masalah ditegur, tegur saja. Karena itu akan menjadikan terganggu. Ya. Jangan sampai kita mendengar ujarku ukuran nandur wit dene ngake godhong nang kene ya. Lah kan repot sudah. Enggak nanam pohon kok malah daunnya pada kesini. Itu harus berpikir dengan baik. Ayam juga demikian nih ayam. Masya Allah, orang itu sampai tidak berpikir di sini. Yang penting ternak lah. Loh, ternak itu jangan sampai menjadikan terganggu yang lainnya. Sudah gak pernah ngasih dagingnya ketika disembelih atau telurnya ketika bertelur. Yang ada teman telur itu yang orang gak pada suka. Iya, subhanallah. Begitu pula ikhwah, kalau misalnya antum punya usaha, ya, bikin lele atau apa, yang itu dekat pemukiman, jaga dengan baik. Jangan sampai baunya itu keluar. Atau menjadikan sumur tetangga itu jadi bau. Ini hal-hal yang ringan, kelihatannya, tapi efeknya sangat luar biasa. Jangan sampai dicap menjadi orang yang sangat berengkunu. Itu sudah berat. Kayak wong berenggunung ya usman jurna baik. Lah kan repot malah. Dikirain di jurna baik itu suatu bentuk izin. itu bentuk tahdzir, bukan izin. Bergunung Jornabai. Lah itu bukan izin itu. Terus dia semakin menjadi-jadi ketika disidang di balai desa misalnya. Loh katanya di Jornabai. Lah ini gak cerdas namanya. Itu tahdzir bukan perizinan. Ancaman itu sesungguhnya. Nah, ini diperhatikan dengan baik ya. Kaful adza ini termasuk husnul khuluq. Jadi sangat-sangat luas sekali. Sangat-sangat luas sekali. Kalau kita lewat, kita diam, kok teman itu tersakiti, itu termasuk namanya apa? Membikin adza. Karena menyakiti. Loh gak salah kok didiemin. Kan membikin sakit namanya. Yang boleh didiemin itu ketika ada perkara untuk dia itu tobat dari kesalahannya. Sehingga didiamkan. Lalu gak ada salah, gak apa didiamkan. Nah, wabillahi taufiq. Jadi moga terapkan dengan baik adab-adab yang ini diperintahkan, dianjurkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa talaqul wajhi ini sudah kita sebutkan tadi. Wajah yang berseri-seri. Jangan mendatangkan wajah yang masam. Abus. Ini adalah wajah yang masam. Yang tidak respect. Coba kalau kita senantiasa memiliki wajah yang berseri-seri. Itu orang menilai luar biasa. Itu kelihatannya gak punya masalah kan. Lah, ngapain masalah ditampakkan? Apakah ketika ditampakkan masalahnya akan selesai? Kan enggak. Ya apa tidak? Iya ikhwah. Kita ketemu orang dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Walaupun masalahnya itu banyak. Dia tahu orang itu gak menyelesaikan masalah. Jelas ya? Apa sebab? Karena dia juga punya masalah. Karena setiap orang itu punya masalah. Nah, ngapain cerita masalah kepada orang yang punya masalah? Ceritakan saja masalah kepada Allah yang mendatangkan masalah tadi. Minta kepada Allah jalan keluarnya. Itu lebih aman dan lebih rahasia. Coba kalau diceritakan. Loh, berat aku banget masalah ya. Misalnya. Disebarkan sama orang yang dengar tadi ini kemana-mana. Ini tidak baik malah. Tapi coba kalau kita ketemu dengan orang dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Orang itu menilai luar biasa sekali. Kehidupan berat tapi dia tidak punya problem. Padahal problemnya segudang. Tapi dia tahu kemana untuk dia bercerita. Karena dia paham kalau diceritain ke orang pun orang tidak akan bisa untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikannya itu tidak bisa. Kalau solusi mungkin dikasih solusi ya. Untuk menyelesaikannya tidak bisa. Kan sama saja. Lalu, coba kalau diceritain nih. Saya juga punya masalah kayak gitu mah. Sama aja juga. Nah kalau kepada Allah sudah tenang. Sudah plong. Ceritanya sudah plong. Ya, jadi. Moga ikhwah ya. Saya antum semuanya. Untuk mari. Mengikuti anjuran. Dari bimbingan para ulama kita, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyeru kepada akhlak yang baik, amalan yang bagus, karena paling sempurnanya dari keimanan seorang mukmin itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah juga akhlak kepada manusia. Karena yang disebut hablum minallah, hablum minan. Minallah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Karena yang kita khawatirkan ikhwah, mungkin orang akan menyimpulkan, itu si fulan luar biasa sekali hubungannya dengan Allah. Sholat malamnya, sholat wajibnya, ya, puasanya. Ya. Tapi dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Ini celak sudah. Tidak akan menjadikan bagus ini yang tadi. Tapi itu termasuk apa? Celak. Sehingga selama itu di masyarakat, ya, tidak ada pertentangan dengan syariat dalam suatu perkara yang mestinya antum harus ikut-ikut. Jangan tidak ikut. Ya. Karena lingkungan itu punya program-program. Ya, program mungkin kerja bakti. Jadi fahami, bersih-bersih lingkungan. Ya, usahakan ikut ikhwah. Kumpulan-kumpulan DRT. Ya. Usahakan ikut ikhwah. Usahakan bisa memberikan kontribusi di situ supaya apa? mereka lebih mengenal. Nah, coba kalau mereka sudah mengenal yang baik, bisa menghindar dari perkara-perkara yang buruk. Wabillahi taufik. Itu menjadi bagus. Dan ini harus dicoba, dicoba. Jangan menyimpulkan buruk dulu. Memang hukum, oh bukan hukum. Karena asalnya memang kondisinya pada buruk asalnya. Nah kalau tidak mengalami perubahan kan siapa yang akan merubah? Saya kasih pengalaman dan mungkin saya sudah pernah ceritakan dahulu. Kumpulan RT di RT saya dulu, itu yang namanya tadkhin ifah, kebul-kebul. Itu ruangan itu sudah mulek, gak karu-karuan di otak sudah. Ya. Tapi begitu kita ikut, ya, ikut di situ, kasih pencerahan-pencerahan, itu sudah bersih. Ya. Kalau mau merokok, dia akan merokok dari luar, nanti sampai situ sudah cuncek, tinggal ababnya saja. Jadi sudah gak ada kebul-kebul apa ini, asapnya. Subhanallah, itu memang harus dicoba. Karena memang asalnya sudah kayak gitu. Kita mau datang itu asalnya dari dulu sudah kayak gitu. Ya kita harus rubah yang demikian. Dirubah. Dan ketika akan merubah itu butuh waktu. Butuh waktu. Gak cukup saya datang sudah kasih nasihat. Kemarin datang lagi. Oh kayak gini lagi. Lah udahlah. Jangan. Butuh waktu. Seberapa sabarnya kita. Ya, seberapa sabar. Sabarnya kita. Dengan cara yang baik saja. Ya, menyampaikan kan dengan cara yang baik saja, dengan macam-macam orang itu kan butuh pengetahuan saja, butuh pengetahuan. Wabillahi taufik. Sudah isa? Sudah. Allahu taala lamu biswab. Mudah-mudahan prinsip dari akidah al-sunnah wal jamaah yang menyeru kepada akhlak yang baik, amalan yang bagus, ya, karena meyakini hadis Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Ini bisa kita fahami dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.